Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala di buku beliau Al-Fusul pasal-pasal fi siratir rasul. Di dalam pembahasan sirah perjalanan itu Rasulullah SAW, pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj Nabi SAW. Demikian juga setelah itu kemudian Nabi menyebutkan kejadiannya kepada orang-orang Quraisy waktu itu. Kemudian mereka mengejek Nabi SAW dan mendustakannya. Fastadda takdzibuhum lahu wa adahum, maka semakin kuat pendustaan mereka terhadap Nabi SAW. Ketika dikabari Isra Mi'raj, semakin tambah mendustakan Nabi SAW, tidak percaya. Demikian juga semakin menyakiti Rasul SAW, dan semakin berani mereka menyakiti Nabi SAW. Sampai Nabi SAW waktu itu, ya beliau menawarkan kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji waktu itu, ibadah haji orang-orang musyrik waktu itu, mengatakan man rajulun yahmiluni ila qaumi, siapa laki-laki yang mau membawa aku kepada kaumnya, fayamnauni, sehingga dia bisa membela aku, menghalangiku dari permusuhan orang-orang, hatta ubaligha risalata rabbi, sampai aku bisa menyampaikan risalah Rabbku. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau mendukung aku, fa inna quraisyan manauni an ubaligha risalata rabbi, sungguhnya orang-orang Quraisy telah menghalangi aku untuk aku menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebenaran ditolak, tidak mau. Disuruh pergi, diusir dari negerinya. Padahal dulu beliau adalah orang yang terpercaya. Sampai seperti itu beliau. Setelah meninggal Abu Thalib, demikian juga istrinya Khadijah, beliau menuju ke Thaif dengan harapan untuk apa? Untuk mereka membelanya. Ternyata apa? Ternyata malah dilempar, diejek. Lempar sampai berdarah beliau. Ya, demikian. Sampai beliau ya ini mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Siapa yang akan membawaku kepada kaumnya, kepada negerinya sehingga aku mampu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang gitu, menyampaikan kebenarannya ditolak. Kalau itu untuk bermaksiat malah didukung. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, malah ditolak. Dan itu sunnah ya, yang dulu pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir berikutnya pasal yang baru tentang hadis Wa'id bin Shamit. Ya, ini awal-awal orang-orang Madinah ya, yang mereka datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji waktu itu, model-model kesyirikan itu, ibadah haji model syirik. Ternyata di antara mereka mulai mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima. Adapun di dalam Zadul Ma'ad di situ ada pembahasan yang lain disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, termasuk satu rating, satu zaman dengan Ibnu Qayyim, sama-sama mereka adalah muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga di dalam Ikhtisar Ulumul Hadis itu disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang jelas sekali terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah, membela Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim. Sampai berguru di hadapan Ibnu Taimiyah 18 tahun. Disebutkan di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagian pembahasannya disebutkan oleh yakni Ibnu Qayyim, kadang yang Ibnu Katsir tidak ada, kadang sebaliknya saling melengkapi. Ya, tentang masalah sirah itu kadang mereka sebagian itu agak berluas-luas, seperti Sirah Ibn Hisham di situ penuh sekali hadis-hadis yang baik ya. Bahkan sebagian ya untuk menyebutkan sirah Nabi SAW berbeda dengan hadis-hadis yang maudhu, dan kita berusaha untuk apa yang disebutkan di sini dari hadis-hadis yang sahih. Adapun di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad setelah disebutkan tentang meninggalnya Khadijah di tahun yang ke-10 setelah Nabi diutus, Dan Nabi di Mekah kan 13 tahun. Nah, ketika tahun yang ke-10 itu meninggal Khadijah. Ya, demikian juga Abu Thalib di waktu yang berdekatan. Kemudian disebutkan tentang kisah Isra Mi'raj di situ. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad halaman 78. Jadi ketika beliau mendatangi Taif kemudian ditolak ya oleh orang-orang Taif, semakin sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamuhu bil hijarah, mereka melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah ka'bahi, yakni ka'ab mata kakinya. Fansara ba'anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah meninggalkan mereka. Raji'an ila Mekah, kembali lagi ke Mekah. Wa bi tariqihi laqiya Abdasan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini ya, bertemu dengan Abdas. Abdas namanya adalah Abdas Maula Syaibah bin Rabi'ah. Dulu Nasrani dia, ya. Kemudian bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Thaif dan beriman. Kisahnya masyhur di sini. Disebutkan oleh ya dalam Al-Isabah, oleh Ibnu Hajar di Al-Isabah. Ya, jilid yang keempat halaman 466. Ini termasuk dari sahabat. Dia Nasrani kemudian masuk Islam. Bertemu Abdas ini, Abdas bin Abdas Maula Syaibah. Dia Nasrani, orang Kristen. Ya. Bertemu di sini Abdas An-Nasrani. Fa amana bihi wa saddaqahu. Beriman terhadap Nabi Muhammad dan membenarkannya. Ini. Ya, ini kisah ini tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ini ketika kembali dari Thaif ini, ya, mau ke Mekah, maka bertemu dengan Abdas ini. Wa fi tariqihi aidan, di jalan itu juga, bi nakhlah, di suatu tempat itu ada pohon kurma, surifa ilaihi nafarun minal jin. Ya. Lewat di situ sekelompok dari jin. Sab'atun min ahli nasibin. 7 orang, 7 jin ya. Tidak kita katakan 7 orang, 7 jin dari ahli nasibin. Mereka mengatakan nasibain. Fastama'ul Qur'an wa aslamu, mereka mendengar Al-Qur'an dan masuk Islam. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf, wa itsarafna ilaika nafarun minal jin yastami'una Al-Qur'an. Ketika kami lewatkan di situ ya, sekelompok dari jin, sebenarnya di sini 7 orang, 7 jin. Yastami'una Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an. Qalu an situ, mereka malah diam-diam. Kemudian mereka beriman. Maka di sini disebutkan mereka ini mendengarkan Al-Qur'an wa aslamu, masuk Islam. Wa bi tariqihi tilka arsalallahu ilaihi malakal jibal. Dan di jalan itu juga, setelah bertemu tadi jin yang masuk Islam, di jalan itu juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malakal jibal, malaikat gunung, ya'murhu bi ta'atihi. Allah merintahkan malaikat gunung ini untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudbaq ala qaumihi ahsabai Makkah, dan untuk di yakni dijatuhkan itu kepada kaum ini yang tidak mau masuk Islam ini, yakni tanah-tanah yang ada di Mekah, gunung-gunung, yakni apa yang ada itu malaikat gunung ini ya diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Nabi Muhammad ya, agar apa, untuk dilemparkan ya gunung itu di Mekah itu, di apa, di tempat itu yang tidak mau beriman itu. Itu wa huma jabalaha, yaitu Ahsabai ini, Ahsabai yaitu apa disebutkan di sini, keduanya itu adalah 2 gunung yang ada di Mekah. In arada, kalau Nabi mau, dan diperintahkan untuk apa, untuk dilemparkan 2 gunung ini ya. Jadi Ahsabai ini tafsirnya adalah 2 gunung ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, disebutkan di sini oleh Imam Bukhari nomor 3231. Sebutkan Imam Bukhari. Sebutkan di sini oleh Imam Muslim juga ya. Sebutkan bab malak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min adal musyrikin wal munafikin. Apa yang Nabi jumpai dari apa yang orang-orang musyrik dan orang-orang munafik menyakiti beliau. Sebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak, bal astani bihim." Bahkan aku menunggu mereka. Aku menunggu. La'allah yukhriju min aslabihim. Semoga Allah SWT mengeluarkan dari anak keturunan mereka itu man ya'buduhu la yusyriku bihi syai'an. orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pun. Ini sabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, jangan. Semoga nanti dari anak keturunan itu ada yang dia itu masuk Islam. Demikian orang tidak mendoakan kehancuran dan sebagainya. Kecuali kalau mungkin sudah menolak sama sekali Allah Subhanahu. Ya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun juga mendoakan. Ya, untuk kemudian dimenangkan kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir waktu itu di perang Uhud, demikian juga perang Badar, di perang Badar. Kemudian juga ini sudah selesai ini. Wa fi tariqihi da'a bidzalika du'a al-masyhur. Walaupun doanya ini sebenarnya doa ya. Ada Muhammad bin Ishaq Mudalis. Doanya memang masyhur ini doanya. Dan di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berdoa dengan doa yang terkenal itu, Allahumma ilaika asyku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, sungguhnya aku mengeluh kepada Engkau, mengadukan kepada Engkau ya Allah kelemahan kekuatanku. Demikian juga sedikitnya kemampuanku, yakni dayaku. Hilah yakni tipu daya. Ini tata cara dan sebagainya sedikit. Demikian sebenarnya di sini diperbincangkan tapi semua itu ya. Semua dakwah Mekah di jiwar Al-Mut'im bin Adi. Kemudian Nabi pun masuk ke negeri Mekah setelah tadi ditolak oleh orang-orang Taif. Sudah beliau sedih sekali ditinggal istrinya, demikian juga Abu Talib. Kemudian setelah itu beliau ingin berdakwah ke Taif, ternyata malah dilempari. Ya, kemudian ketemu dengan malaikat gunung tadi yang ingin menolongnya menghancurkan orang yang tidak mau beriman itu. Ya, kemudian beliau pun akhirnya masuk. Dakwah Mekah, ya masuk Mekah di dekatnya Mut'im bin Adi. Kemudian sekali Ibnu Qayyim di sini summa usriya bi ruhihi wa jasadihi ila Masjidil Aqsa. Kemudian beliau melakukan Isra Mi'raj dengan rohnya demikian juga jasadnya menuju Masjidil Aqsa. Ini kisah Isra Mi'raj yang sudah kita sebutkan. Sampai di sini dulu, subhanallahi wa bihamdihi, syukur lillahi wa ta'ala.